Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah, masih tentang al-hath al-afu anil jani, anjuran memaafkan pada orang yang bersalah. Al-afu, memaafkan terutama bagi yang berbuat jelek atau jahat padamu, merupakan akhlak kiram, akhlak udhama, akhlak orang-orang besar, orang-orang mulia. Dan telah lalu kemarin kita sebutkan terutama yang tertinggi Rasulullah SAW, terlalu banyak di dalam sunnah contoh bagaimana beliau berlapang dada dan memaafkan di Taif kepada penduduk Mekah dan yang lain-lain. Kemudian Abu Bakar dengan Mistah ibn Uthatha, Umar ibn al-Khattab juga ketika memaafkan Uyainah ibn Hisn yang mencaci maki beliau. Disebutkan itu pula dilakukan oleh Mus'ab Ibn Zubair, bahkan saat bertemu dengan Amr Ibn Jurmuz. Amr Ibn Jurmuz yang membunuh ayah beliau, Zubair radhiyallahu an. Al-Muhim, saat Mus'ab Ibn Zubair menguasai Irak, singkat cerita ditangkaplah Amr bin Jurmuz, tapi kemudian beliau maafkan padahal dia yang membunuh ayahnya Zubair. Itu pula yang disebutkan tentang sifat atau akhlak Sulaiman bin Abdul Malik Khalifah Umayyah, saat ada satu dan lain kasus membuat beliau sangat marah kepada Khalid Al-Qasari. Maka Khalid yakin ini pasti dihukum, ini khalifah. Maka di hadapan khalifah Khalid mengatakan, ya Amirul Mukminin, innal gudrah tudhibul hafidhah. Dan itu makalah Arab ma'ruf dari zaman, termasuk makarimul akhlak yang terwarisi turun-temurun oleh bangsa Arab semenjak zaman dulu. Karena Rasulullah sebutkan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Akhlak mulia ada banyak di mereka, cuman tercampuri dengan kemusyrikan, dengan bid'ah dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang mulia di mereka ini yang mereka sebutkan al-gudrah tudhibul hafidhah. Al-gudrah ini kemampuan, kekuasaan. Tudhibul hafidhah, hafidhah amarah atau dendam karena sesuatu yang tersimpan. Artinya dulu disebutkan ada pembesar Quraisy mencari pembunuh keluarganya, dicari-cari kesana kemari. Sekian lama baru ketemu di satu tempat, dan orang itu pasrah dan menyerah sudah. Lalu dia katakan ucapan ma'ruf tadi, laulal gudrah tudhibul hafidhah laqatal tuka. Kalau saja bukan karena ini, bahwa kekuasaan itu menghilangkan amarah atau dendam, aku sudah bunuh kamu. dimaafkan. Dan itu yang kembali diucapkan oleh Khalid di hadapan Sulaiman bin Abdul Malik. Al-gudrah tudhibul hafidhah. Artinya saat kamu sudah kuasa, ibaratnya orang yang membuat kamu marah, yang membuat kamu jengkel, kesal, ya karena dia memang berbuat jelek, karena dia memang berbuat jahat padamu. Saat kamu di ujung kekuasaan dan bisa saatnya untuk membalas dendam dan melampiaskan amarahmu, di situ kekuasaan menghilangkan dendam. Ini dimaafkan. Itu yang Khalid sebutkan kepada Sulaiman bin Abdul Malik Amirul Mukminin. Wa innaka tajullu anil uqubah. Dan engkau sebagai Amirul Mukminin lebih mulia daripada menghukum. Ini bukan orang rendahan yang harus menghukum, harus dendam pada orang yang berbuat jahat padanya. Fa in ta'fu fa ahlun lidzalika anta. Kalau engkau mau memaafkan, yang paling pantas memaafkan engkau. Wa in tu'aqib fa ahlun lidzalika ana. Tapi kalau engkau memang mau menghukum, yang paling pantas dihukum ya memang aku. Ini karena kesalahannya. Kemudian disebutkan Sulaiman bin Abdul Malik memaafkan Khalid Al-Qasri rahimahumullah. Intinya bahwa memaafkan adalah akhlak orang-orang besar. Asma'i, imam, menceritakan bahwa Abu Ja'far al-Mansur, juga khalifah, khalifah kedua Abbasi setelah Abul Abbas As-Saffah, dihadapkan kepada beliau seseorang yang diketahui banyak berbuat jelek. Maka dikatakan kepada Abu Ja'far al-Mansur, ya Amirul Mukminin, al-intiqam adil. Kalau engkau mau membalas, yaitu adil, keadilan. Karena aku berbuat jahat, kamu membalas, menghukum. Adil, impas. Wa tajawuz fadl. Tapi kalau engkau memaafkan, tidak engkau anggap ini kesalahan dariku, itu keutamaan. Wa nahnu nu'idhu amiral mu'minin billah an yardha li nafsihi bi awkasin nasibain duna an yablugha arfa' darajatain. Dan orang-orang seperti aku melindungkan diri Amirul Mukminin kepada Allah. Ini semoga Amirul Mukminin, semoga khalifah Allah lindungi, untuk rela bagi dirinya sendiri derajat yang rendah dan meninggalkan derajat yang lebih afdol. Karena ada dua derajat sekarang. Membalas itu keadilan di sini. Memaafkan itu keutamaan yang lebih besar. Karena disakiti malah dia memaafkan, itu keutamanya lebih besar. Dan kami berdoa agar Allah lindungi Amirul Mukminin tidak mengambil derajat yang rendah, artinya membalas, menghukum. Maka kemudian Abu Ja'far al-Mansur rahimahullah memaafkan orang tersebut. Demikian kata Asma'i rahimahullah ta'ala. Ala kulli hal, kisah banyak tentang para udhoma, para khalifah di zaman-zaman itu, para raja. Ahnaf Ibn Qais rahimahullah pernah mengatakan, iyyaka wa hamiyatal awghad. Hati-hati, jauhi olehmu emosi orang-orang rendahan. Wama hiya, beliau ditanya apa itu, seperti apa? Qala yaraunal afu maghraman. Mereka yang menganggap memaafkan itu kehinaan. Di mereka yang menganggap dengan memaafkan itu seperti kerugian. Rugi kamu. Enak kenaan dia. Semaunya dia berbuat jelek, jahat gini, kemudian kamu maafkan begitu saja. Itu pendapat orang-orang rendah. Menganggap memaafkan itu kerugian. Wattahammul maghnaman. Sebaliknya, dengan membalas, puas, itu keuntungan bagi mereka. Qala hal lakam fil insaf wa ma huwa aw ma huwa khair min al insaf. Ada derajat yang lebih baik dari insaf. Insaf itu objektif. Mungkin sama kayak adil tadi, membalas. Impas kan? Tapi ada yang lebih baik dari itu. Qala al-'afu, kata Ahnaf bin Qais, adalah memaafkan. Makanya disebutkan ladzatul 'afu athyab min ladzatit tasyaffi. Kenikmatan memaafkan lebih besar dibanding kenikmatan membalas. Tasyaffi itu membalas. Kamu puaskan hawa nafsumu, amarahmu pada orang yang ya menyakiti kamu. Sama-sama dalam tanda kutip, sama-sama terasa nikmat kan, puas kan. Tapi kenikmatan memaafkan lebih besar. Kenapa? Mereka sebutkan ladzatul afu yalhaquha hamnul aqibah. Karena kalau kamu memaafkan, dampaknya adalah pujian, kebaikan ke depan setelah itu. Waladzatu tasyaffi yalhaquha dzamun nadam. Tapi kalau kamu balas, pasti dampaknya adalah penyesalan. Dan kamu akan tercela karenanya. Makanya disebutkan enggak ada orang yang dendam atau membalas dendam kemudian bahagia dan senang. Enggak akan ada. Mungkin sesaat ya, saat itu puas dia. Tapi berikutnya enggak akan dia bahagia. Pasti penyesalan yang ada. Karena itu pribadi dia. Bukan akhlak yang terhormat atau mulia. Makanya kenikmatan memaafkan jauh lebih besar dibanding kenikmatan melampiaskan dendam dan amarah. Arab, ini hukama Arab, orang-orang hakim yang mengerti makna-makna hikmah, banyak dari mereka mengatakan al-afu yuzayyin halat man gadir kama yuzayyinul huli qabihatus suwar. Memaafkan, sifat memaafkan itu menghiasi orang siapapun dalam kondisi apapun, sebagaimana perhiasan menghiasi orang yang ya wajahnya mungkin kurang atau bahkan jelek. Misalnya itu perempuan, mungkin perempuan itu ya nggak cantik-cantik amat begitu, bahkan mungkin hitam atau ini, tapi walhasil ketika dipakai perhiasan sedemikian rupa, mukanya mungkin di make up, dikasih ini itu kelihatan cantik karena perhiasan ini tadi. Memaafkan itu seperti itu, mungkin orangnya biasa, bukan orang besar, bukan orang mulia, bukan orang ini, mungkin juga ada kekurangan-kekurangannya banyak di sana sini pada dirinya. Tapi kalau dia memaafkan, terhiasi orang ini seperti perhiasan tadi, seperti make up tadi, jadi begitu mulia orang ini karena memaafkan, jadi begitu anggun, jadi berwibawa, dihormati, dicintai orang karena dikenal memaafkan. Menjadi perhiasan yang memperindah dirinya. Makanya di antara amsal Arab, peribahasa-peribahasa yang sering dipakai dan diajarkan kepada anak cucu mereka, antara lain ucapan tadi telah lalu yang pertama, al-gudrah tudhibul hafidhah. Justru saat kamu kuasa, kamu mampu, itu akan menghilangkan amarahmu. Kamu gak akan jadi pendendam, gak akan melampiaskan dendammu kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Kamu akan malah memaafkannya saat kamu malah kuasa, mampu. Juga yang mereka katakan, malakta fa'asjih. Malakta fa'asjih. Yani kamu sudah berkuasa, maka berbuat baiklah. Artinya ya sama, maafkanlah. Bukan kemudian kamu malah semena-mena karena berkuasa, sekarang mampu, kemudian kamu lampiaskan segala sesuatunya. Lah, malakta fa'asjih. Tunjukkan kamu itu orang mulia. Justru saat kamu berkuasa, kamu bermurah hati, kamu memaafkan. Dan seperti telah lalu, itu yang Rasulullah tunjukkan ketika menguasai Mekah, justru banyak dimaafkan oleh Rasulullah SAW penduduk Mekah. Juga yang biasa mereka katakan, idzar jahanna syasian farfa yadan. Artinya kalau kamu mendapati orang itu sudah terpojok, sudah lemah, angkat tanganmu, artinya jangan kamu pukul lagi, atau jangan, ibaratnya musuhmu sudah gini, sudah enggak mampu ngelawan dia, sudah orang yang mulia, ya sudah sana pergi wis, ulang ke sana. Sudah dia maafkan. Tapi lain, orang yang memang gak punya akhlak, kan kesempatan menurut dia, ini ya, sudah gak ada tenaga, sudah gak punya apa-apa, sudah menyerah, ini tambah dia injek-injek. Itu akhlak orang rendah. Ala kulli hal, itu beberapa amsal yang mereka katakan. Imam Syafi'i pernah menyebutkan, rahimahullah, lamma afautu wa lam ahqit ala ahad arahtu nafsi min hammil adawati. Ketika aku mengambil sikap memaafkan, itu enak, kata Syafi'i, nikmat, tidak ada hiqat, tidak ada dendam, permusuhan kepada siapapun. Arahtu nafsi, sehingga jiwaku tenang dari hamul adawat, dari membawa humum permusuhan. Karena kalau kamu gak memaafkan, kan terbakar terus ini emosimu, dadamu terus bergemuruh, terus kamu membawa dendam dan jengkel ke fulan itu, Tapi dengan memaafkan kalau selesai, dadamu jadi lapang, tenang. Kata Imam Syafi'i, inni uhyi aduwi inda ru'yatihi, uhayyi aduwi inda ru'yatihi, liadfa asyarra anni bittahiyyati. Dan aku, kata Syafi'i, saat berjumpa, melihat, bertatap muka dengan musuhku, aku beri hormat, tahiyyah. Yani, ahlan, uzahlan, bekher, yani dihormati. Agar dengan itu aku bisa menepis kejahatannya. Karena dia tentu akan menganggap, oh ini orang baik, ini nyapa aku, menghormati aku. Tidak menampakkan permusuhan atau kebencian padanya. Wa udhirul bishra lil insan ubghidhu ka'anna ma qad hasha qalbi mahabbati. Terkadang kata Imam Syafi'i, udhirul bishr, aku menampakkan senyum bahkan kepada orang yang aku benci. Aku enggak senang ke fulan, tapi saat ketemu, apalagi itu di situasi yang kadang enggak kamu inginkan, enggak kamu rencanakan, subhanallah, mau enggak mau harus ketemu sama orang itu, dan di depan banyak orang, entah itu walimah, entah itu apalah, momen-momen orang banyak kumpul. Ala kulihal, aku tampakkan senyum kepada orang yang aku benci, seakan kalbuku dipenuhi dengan rasa cinta padanya. An-nasu da' wa da'un nasi kurbuhum wa fi i'tizalihim qat'ul mawaddati. An-nas da', manusia ini ibarat penyakit. Wa da'un nas kurbuhum, obatnya ya kamu harus dekati. Ini dekat dalam artian jangan menancapkan permusuhan, jangan menampakkan kebencian ke mereka. Wa fi i'tizalihim qat'ul mawaddat. Tapi kalau kamu menghindar, menjauh dari mereka, ya semakin terputus cinta dan kedekatan sama mereka. Butuh kesabaran, butuh ketekunan dalam bermuamalah dengan mereka. Ala kulli hal, itu beberapa yang diucapkan a'immah dan ulama terkait al-afu. Qala rahimahullah, man arada thawabal jazil wastirhanal wuddal asil wa tawaqqu'al dzikril jamil falyatahammal min wurudi thuqlir rada wa yatajarra' mararata mukhalafatil hawa. Istimali sunnah allati dzakarnaha fis silah 'indal qata' wal i'ta' 'indal mana' wal hilm 'indal jahl wal'afu inda dhulm li'annahu min afdali akhlaqi ahli din wa dunia. Kata Ibn Hibban, orang kalau menginginkan pahala besar, kalau menginginkan cinta, artinya agar dia dicintai, betul-betul dicintai orang, dihormati, disegani, wa tawaqqu' dzikril jamil, dan ingin namanya harum, artinya ya kalau disebut atau diingat orang yang orang kenal, yang orang tahu dari dia kebaikan, fulan masya Allah, akan dipuji. Bukan riak, tapi yang dimaksud orang kan akan menilai begitu. Nah, kalau kamu ingin penilaian baik dari orang itu, maka hendaklah kuat-kuatkan dirimu menanggung beban thuqlir roda, beban kejahatan orang pada dirimu. Ini kan berat. Orang berbuat jelek pada dirimu, menyakiti kamu, tapi kamu pikul semua itu, kamu kuat-kuatkan dirimu, kamu tidak membalas. Kuat-kuatkan dirinya untuk menelan pahitnya, melawan nafsunya sendiri, karena nafsu menuntut untuk tasyaffi, balas. Nafsu menuntut untuk tidak memaafkan, jangan dimaafkan. Untuk memaafkan itu pil pahit yang berat sekali untuk ditelan. Tapi kalau kamu menginginkan tadi semua, pahala besar, sangat dicintai orang, namamu harum, ya telan itu pahitnya. Hal itu dengan mengamalkan sunnah yang telah kami sebutkan, dengan menyambung orang yang memutus hubungan denganmu, orang dengan memberi orang yang tidak memberimu, atau yang bahkan berbuat jelek padamu seperti kisah Abu Bakar dengan Mistah, dengan memaafkan orang yang berbuat jahil padamu, memaafkan orang yang berbuat zalim padamu, karena itu merupakan seafdol-afdolnya akhlak ahluddin wa ahluddunia. Ahluddin jelas, karena itu anjuran agama, banyak ayat dan sunnah menganjurkan itu. Ahluddunia seperti tadi, pembesar-pembesar, para raja, para khalifah, para pembesar itu cenderung, karena mereka orang mulia, lebih banyak memaafkan. Karena mereka dipandang orang agung memang, dia orang nomor satu di negaranya, raja atau khalifah atau yang semisalnya. Artinya itu akhlak mulia, akhlak orang-orang yang dikenal orang-orang besar. Qala wa laqad amba'ana Muhammad ibn al-Muhajir qala haddathana ibn Abi Shaybah qala haddathana Ibrahim ibn Muhammad ibn Maimun an Dawud ibn al-Zabargan qala Ayyub, kata Ayyub rahimahullah, la yambulur rajul hatta yakuna fihi khaslatan al-iffah amma fi aidin naz wa tajawuz anhum. Orang enggak akan sempurna, enggak akan jadi orang yang nabil, yang cerdas, yang baik, kecuali ketika dua sifat ini harus ada padanya. Yang pertama iffah, menjaga kehormatan dirinya dari apa yang di tangan orang. Ini tidak dia minta, tidak dia ambil, tidak berambisi untuk menguasainya, itu hak orang, iffah. Dan yang kedua tajawuz, dengan memaafkan orang yang berbuat jelek pada dirinya. Dua ini, iffah dan tajawuz, jika ada pada seseorang, pertanda kesempurnaannya, pertanda kebaikan banyak pada dirinya. Qala wa ansyadani Muhammad bin Abdullah ibn Zinji al-Baghdadi wa idza mudnibun atahu bihil haqqu faghattahu afuhu fi suturihi. Ketika seorang yang berdosa melakukan kejelekan dan dia datang menghadap Allah, ditutupi oleh Allah dengan sifat maafnya, pemaaf, afu, bisuturihi, ditutup dengan tabirnya. Artinya enggak ada orang tahu, tidak dibongkar aibnya, tertutup dan termaafkan, bahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajian li thawabi fi kulli ruz'in min khafiyil umur au mashhurihi. Dia berharap pahala di sisi Allah dalam setiap perkaranya, baik itu perkara yang besar atau perkara yang terang ataupun yang tersembunyi, perkara yang samar, yakni dalam setiap kondisi intinya. Fa huwa fi ajilil hayah karimu. Orang seperti ini dalam kehidupannya yang sekarang di dunia akan mulia. Ini di mata orang, orang mulia ini luar biasa. Enggak akan ada yang menghina dia. Enggak akan ada yang menyalahkan atau mencerca dia. Ngapain kamu jadi pemaaf? Diketawain enggak mungkin. Yang ada dia sangat berwibawa, sangat disegani orang, karena orang tahu dia pemaaf, pemurah, suka mengampuni. Wa minal faizina yauma nusyurihi. Adapun yaumun nusyur, hari kiamat kelak, dia termasuk orang-orang yang bahagia karena Allah memaafkan dia, Allah ampuni sebagai balasan dia memaafkan hamba Allah. Khoslatun jazlah biha khasallahu li zainid dunya wa yauma kururihi. Itulah sifat besar, ini akhlak mulia agung yang Allah khususkan, Allah istimewakan sebagai perhiasannya ahlu dunia, menghiasi mereka. Begitu pula balasan Allah kepada mereka di akhirat kelak. Qala wa amba'ana Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah, qala haddathana Umar ibn Hafs al-Syaibani, qala haddathana Sufyan an rajul, qala sami'tu Umar bin Abdul Aziz yaqul, kata Umar bin Abdul Aziz, ahabbul umur ilallah thalatha. Beliau tentunya alim besar ya, sekaligus azim, orang agung karena khalifah juga. Kata Umar bin Abdul Aziz, perkara yang paling Allah cintai ada tiga. Paling Allah cintai, al-afu fil qudrah, memaafkan saat berkuasa tadi. Al-qudrah tudhibul hafidhah, sama maknanya. Al-afu fil qudrah, memaafkan saat kamu kuasa, mampu. Kalau saja kamu mau membalas bisa, tapi kamu maafkan. Wal qasd fil jidah, yang kedua sederhana, saat kamu berlebih hartamu. Jadi kalau saja kamu mau foya-foya bisa, uang ada banyak di tangan, kamu mau ini mau itu, apapun kamu mau hambur-hamburkan bisa. Tapi di saat banyak uang itu, sudah banyak-banyaknya, kamu malah sederhana, cost. Jadi kamu belanjakan ya seperlunya saja, yang memang itu kebutuhan, tidak bisa dihindari. Warifq fil ibadah, dan yang ketiga, dalam beribadah kamu tidak memaksakan diri, tidak melakukan hal-hal yang memberatkan dirimu. Nah, ini sesuai dengan apa yang Rasul sunnahkan. wa ma rafaqa ahadun bi ahadin fid dunya illa rafaqallahu bihi yaumal qiyamah. Dan orang selama di dunia dia berlemah lembut kepada orang lain, ya termasuk memaafkan. Kalau dianya berlapang dada padanya, maka di hari kiamat Allah pun akan berbuat baik pada dirinya, memaafkan, mengampuninya, tidak akan menyiksanya. Qala wa anba'ana Amr bin Muhammad Al-Ansari qala haddathana Al-Ghallabi qala haddathana Ibnu Aisyah qal katab Al-Hajjaj ila Abdul Malik Hajjaj pernah melayangkan surat kepada Abdul Malik, Abdul Malik bin Marwan khalifah, innaka a'azzu ma takun ahwaj ma takun ilallah, fa idza ta'azzazta billah fa'fu fa innaka bihi ta'izz wa ilaihi tarji. Innaka a'azz ma takun, engkau paling mulianya dirimu saat paling butuhnya dirimu kepada Allah. Sadari itu atau ingatlah itu, paling mulianya dirimu saat paling butuh-butuhnya kamu kepada Allah. Oleh sebab itu, kalau Allah beri padamu kemuliaan, ini kekuasaan, kamu sekarang di pimpinan tertinggi sebagai khalifah, amirul mu'minin, fa'fu, maka maafkanlah. Beri maaf kepada orang-orang yang ya mungkin berbuat salah, berbuat jelek. Karena dengan memaafkan itu kamu akan semakin mulia, semakin terangkat derajatmu, wa ilaihi tarji, dan kepadanya pula kamu akan dikembalikan. Ini nasihat Hajjaj hatta fihi ma fihi, banyak berbuat kejahatan di umat, tapi ya kalimatnya ini masya Allah, termasuk yang ulama sebutkan, ya mungkin Allah alam balasan atau bagaimana terhadap dia. Istri Hajjaj, Hajjaj bin Yusuf, bayangkan bengisnya, siapa yang enggak kenal, kejem, tukang penumpah darah, entah berapa ribu orang sudah dia bunuh, ma'ruf di umat, kejem dan luar biasa. Ala kulli hal, istri dia namanya Hindun minta cerai karena satu dan lain sebab, dan dicerai, pisah. Tidak seberapa lama ini Khalifah Abdul Malik bin Marwan rupanya dengar, dan ini walhasil dilamar oleh Abdul Malik Hindun ini, dan dia terima lamarannya. Abdul Malik di Baghdad atau di Irak, Hajjaj di Kufah. Kalau gitu kamu kesini, kata Abdul Malik kepada Hindun. Kita bikin pernikahan walimah di sini, Irak. Kata Hindun, ya khair, tapi dengan satu syarat. Apa syarat yang anti mau, sebutkan aja, semua akan aku turuti. Yang penting kita bisa nikah. Syaratnya, yang nganter aku ke Irak harus hajjaj. Dia hinakan. Nih, bekas istrimu dilamar khalifah. Walhasil, khalifah. Tinggal perintah, hajjaj, anter. Bawa pasukan, antar ke Irak. Disebutkan saat turun apa, kayak istirahat gitulah. Kalau sekarang kan rest area atau semacam itu, sengaja Hindun melepas gelang atau antingnya, disebutkan apa, cincinnya, kiriman dari khalifah, dibuang ke, dia di atas onta atau kudanya, haudaj, dia buang ke bawah, terkesan kayak jatuh begitu. Mau diambil oleh ini pasukan yang mengawal dia, pasukan khalifah. Kata Hindun, la, tidak boleh ada yang ngambil kecuali hajjaj. Suruh dia ambil, suruh dia bawa sini. Ini dihinakan luar biasa. Ala kulihal sampai diantar. Intinya tadi bahwa kembali kepada memaafkan, bahwa itu sifat yang diwarisi dan diwariskan oleh orang-orang besar, orang-orang mulia, yang menunjukkan itu akhlak tinggi, akhlak mulia. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.